Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بارك الله فيك. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menambahkan fawaid dari hadis yang telah kita pelajari barakallahu fikum pada minggu yang lalu, yaitu terkait dengan perangai ujub barakallahu fikum atau kibr. Nah, ada beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pernyataan dari sebagian salaf tentang sifat ujub, kibr atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Adapun dari hadis di antaranya barakallahu fikum adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya hadis nomor 2492. Dari hadisnya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yuhsyaru al-jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah fi surati az-zar, fi surati az-zar. Nah, yato'uhum an-nasu lihawanihim alallahi azza wa jal. Nah, barakallahu fikum. Hadith hasan, isnaduhu hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong, orang-orang yang angku, orang-orang yang barakallahu fikum membanggakan dirinya. Nah, fi surati dzar, mereka semua dikumpulkan, dikelompokkan dalam bentuk semut. Nah, jadi orang-orang yang sombong ketika di dunia, orang-orang yang congkak barakallahu fikum, nanti pada hari kiamat ya barakallahu fikum diubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semut barakallahu fikum. Nah, di mana manusia yang ada di padang mahsyar itu akan menginjak-injak mereka karena rendahnya kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang punya sifat sombong, sifat barakallahu fikum meninggikan dirinya, maka nanti pada hari kiamat dia dirubah wujudnya seperti semut dan dia akan diinjak-injak oleh manusia barakallahu. Nah. Ya. Itu al-jaza min jinsil amal. Ganjaran yang dia peroleh sesuai dengan jenis amalannya. Karena ketika di dunia dia menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Iya. Menghina orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, diinjak-injak kehormatan orang lain karena kesombongan dia, karena kebanggaan dia dengan kelebihan yang dia miliki. Nanti pada hari kiamat tunggulah balasannya. Dia akan diinjak-injak oleh manusia. Barakallahu fikum. Datang atsar barakallahu fikum dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mangkanat maksiatuhu fi syahwatin farjulahu at-taubata. Mangkanat maksiatuhu fi syahwatin farjulahu at-taubata. Fa inna Adam alaihi salam asa mushtahiyan faghafara lahu atau faghufira lahu. Fa idza kanat maksiatuhu min kibrin fakhsha alaihi al-la'nata. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'ina. Nah. Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan barang siapa yang bentuk kemaksiatan yang dia lakukan terkait dengan urusan syahwat, barakallahu fikum, ya, khamar, barakallahu fikum, judi, bahkan zina, barakallahu fikum, bentuk-bentuk kemaksiatan yang kaitannya dengan hawa nafsu manusia, kata beliau, harapkanlah untuk orang tersebut taubat. Artinya orang yang kemaksiatannya dalam kaitan syahwat, peluang taubat itu sangat-sangat barakallahu fikum kita harapkan dan sangat memungkinkan bagi dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, alasannya istidlal beliau karena Nabi Adam alaihissalam beliau bermaksiat karena mengikuti, menuruti bisikan hawa nafsunya dan godaan syaitan melalui istrinya Hawa. Akhirnya dia memakan buah dari pohon yang dilarang untuk beliau dekati, apalagi memakan buahnya. Kaitannya dengan syahwat, melanggar larangan, memakan sesuatu yang dilarang. Nah, tetapi ketika barakallahu fikum dia bertaubat kembali ke jalan Allah, ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka Nabi Adam pun tersadar dari kelalaiannya dan meminta ampunan kepada Allah, maka beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Namun apabila kata beliau kemaksiatan seseorang itu adalah dalam bentuk kibir, sombong, ya, barakallahu fikum. Naam. Menyombongkan barakallahu fikum ilmunya. Menyombongkan barakallahu fikum hartanya. Menyombongkan segala bentuk kelebihannya barakallahu fikum ibadahnya, maka khawatirkanlah untuk orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sombong sedikit yang merasa bersalah. Orang sombong itu selalu merasa benar. Kalau ditegur, kalau diarahkan, iya, kalau dinasehati, sombong dia dengan apa yang dia miliki. Batarul haq wa ghamtun nas, itulah kibir. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga orang itu kalau sudah kena penyakit sombong, susah untuk taubat. Nah, yang ada dia adalah menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain. Barakallahu fikum. Dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Apa dalil beliau? Karena iblis bermaksiat kepada Allah karena kesombongannya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, fastakbara aba. Dia sombong dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Nah, iblis menyombongkan asal muasal penciptaannya. Maka barakallahu fikum iblis mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Itu dua barakallahu fikum riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan barakallahu fikum ucapan salaf thayyib yang memperingatkan kita dari yang namanya sifat sombong. Nah, masalah berikutnya yang perlu kita ketahui, kalau sombong itu adalah perkara yang berbahaya dan mengerikan, maka kita perlu tahu bentuk-bentuk gambaran sifat sombong. Kadang kita merasa itu tidak sombong. Nah, dan memang orang yang sombong sedikit yang merasa sombong, yang menyadari kalau dia sombong. Tapi ada juga orang-orang yang tahu kalau dia memang orang yang sombong. Nah, tapi jarang. Rata-rata kebanyakannya orang yang sombong tidak merasa sombong karena kebodohan, kejahilan dia. Barakallahu fikum. Nah, di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, wa'lam annal ulama wal ibad fi afatil kibr ala thalathati darajatin. Naam. Kata beliau bahwasanya para ulama dan ahli ibadah terkait dengan barakallahu fikum dampak buruk dari sifat sombong berada di atas tiga tingkatan. Ada tiga level kesombongan barakallahu fikum. Al-ula ayyakun al-kibar mustaqirran fi qalbil insani minhum fahuwa yara nafsahu khairan min ghairihi illa annahu yajtahid wa yatawadda'u fahadha fi qalbihi syajaratul kibri maghrusatun illa annahu qad qata'a aghsanaha. Yang pertama kata beliau tingkatannya adalah ayyakunal kibr mustaqirran fi qalbil insan. Kesombongan tadi sudah tertancap di dalam hati seorang insan. Fayara nafsahu khairan min ghairih. Dia memandang dirinya lebih baik daripada temannya. Nah, ya. Ana kalau sama si fulan lebih baik ana. Nah, ya, ana dekat sama ustaz. Ya. Ana ranking 1 di kelas. Naam. Ana adalah pengurus. Barakallahu fikum. Tayyib. Ana dan ana. Ya. Itu di dalam hati. Nah, dia memandang dia lebih baik dari teman-temannya. Dalam ilmu, dalam ibadah, barakallahu fikum, dalam iya, kedekatan dengan barakallahu fikum guru-gurunya dan yang semisal dengannya. Dia memandang lebih daripada teman-temannya. Nah, akan tetapi dia berusaha memerangi rasa sombong tadi dan berusaha menampakkan ketawaduan, kerendahan hati barakallahu fikum. Nah, ketika barakallahu fikum dipuji oleh teman-temannya, dia tidak besar kepala. Masya Allah ya, antum ini ya, hebat ya. Antum kan masuk dari nol, ya kosong, tidak ada apa-apa. Nah, sekarang sudah punya hafalan 5 juz baru setengah semester. Naam, ya ranking 1, barakallahu fikum, ranking 2, ranking 3. Nah, dipuji-puji oleh temannya, bahkan oleh guru-gurunya, barakallahu fikum. Nah, tapi dia emang ada rasa tadi. Cuman dia barakallahu fikum berusaha memerangi dan barakallahu fikum mengalahkan rasa sombong tadi. Iya. Dia tawadhu barakallahu fikum. Nah. Dia merendahkan dirinya barakallahu fikum. Tayyib. Nah. Orang yang demikian kata beliau fahadha fi qalbihi syajaratul kibr maghrusah. Orang yang seperti ini di dalam hatinya ada pohon kesombongan yang tertanam memang. Barakallahu fikum. Tayyib. Illa annahu qata'a aghsanaha. Akan tetapi dia berhasil memotong cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Sehingga pohon kesombongan tadi tidak tumbuh dengan subur. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Asaniyah yang kedua kata beliau, ayyuzhira laka bi af'alihi min at-tarafu' fil majalis. Ayyuzhira laka bi af'alihi min at-tarafu' fil majalis wat taqaddum alal aqran wal inkar ala man yuqassiru fi haqqihi fatara al alima yusair khaddahu linnas ka'annahu mu'ridun anhum wal 'abid ya'ishu wa wajhuhu ka'annahu mustaqdirun lahum. Barakallahu fikum. Fahadhani qad jahila ma addaballahu bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam hina qala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nah, bentuk kesombongan yang kedua, kata beliau, dia menampakkan kepada engkau dengan perbuatannya. Naam. Meninggikan dirinya ketika di majelis. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ketika di majelis menunjukkan barakallahu fikum akan ketinggian dia di sana. Naam. Ketika temannya sudah ada yang menempati posisi di depan, diusir sama dia. Minggir. Anak baru duduknya di belakang. Nah, ya. Ini tempat anak asisten ustaz. Di sini tempatnya. Kamu minggir. Asisten ustaz, ya. Sana. Nah, barakallah. Jangan lupa ya, asisten ustaz. Nah, perkenalkan. Nama saya Fulan bin Fulan. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Wa taqaddum 'alal aqran, dan dia juga menampakkan barakallahu fikum, tayyib, keterdepanan dia dibandingkan teman-teman dia yang sejawat barakallahu fikum, yang sederajat, yang setara dengannya barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi dia sok ngatur teman-temannya barakallahu fikum, padahal dia tidak diminta untuk mengatur. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Dan yang lain barakallahu fikum, yang dia membanggakan dirinya di hadapan teman-temannya. Wal ingkar ala man yuqassir fi haqqihi, dan dia mengingkari orang-orang yang barakallahu fikum mengurangi atau merendahkan haknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sehingga ketika barakallahu fikum, ya. Ada anak baru barakallahu fikum. Tayyib. Yang tidak barakallahu fikum, dia rasa menghormati dia, atau barakallahu fikum mendengarkan ya perintahnya, dia merasa barakallahu fikum telah diremehkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fatara al-alim yusair khaddahu linnas. Maka engkau melihat seorang yang alim memalingkan pipinya dari manusia, seolah-olah dia berpaling dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang-orang yang ingin ya bertemu barakallahu fikum, atau ya ingin berjabat tangan dengan dia, tayyib, dia berpaling dan meninggalkan mereka barakallahu fikum. Nah, sedangkan seorang abid, dia hidup barakallahu fikum dalam keadaan wajahnya seolah-olah memandang kotor, jijik dengan manusia-manusia di sekitarnya. Nah, iya, ini ahli maksiat semua. Nah, dia yang ahli ibadah, manusia dianggap kotor oleh dia. Maka kata beliau, dua orang ini telah bodoh tentang adab yang Allah ajarkan kepada nabinya ketika Allah berkata, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya engkau ya merendahkan sayapmu, artinya merendahkan barakallahu fikum keangkuhan yang kau miliki atau kesombongan yang engkau miliki, ya hendaknya engkau bertawadhu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk barakallahu fikum merendahkan dan bertawadhu kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, barakallahu fikum. Ad-darajatu tsalitsah, derajat yang ketiga, ayuzhira al-kibar bilisanihi. Kadda'awi wal mufakharah. Kadda'awi wal mufakhari. Naam. Wa tazkiyatin nafsi wa hikayatil ahwal fi ma'radil mufakharati li ghairihi. Barakallahu fikum. Naam. وكذلك التكبر بالنسب فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. نعم. Derajat yang ketiga, dia menampakkan kesombongannya melalui lisan dan pernyataan ucapannya, seperti da'awi, ya, dakwah, klaim, pengakuan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dari semua santri, ya, al-bayyinah, cuman ana yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang lainnya ecek-ecek semua. Barakallahu fikum. Dan membanggakan dirinya, barakallahu fikum. Ya, ana itu dari semua santri yang paling dekat dengan Ustadz Agus dan Ustadz Afif cuman ana. Ya. Yang lain gak begitu, biasa-biasa saja. Ustaz Agus, Ustaz Afif itu paling dekat sama anak. Ya, barakallah. Membanggakan dirinya, barakallah fikum. Wa tazkiyatun nafsi, dan merekomendasi dirinya sendiri, barakallah fikum. Nah, wa hikayatul ahwal, dan menghikayatkan keadaan-keadaan ketika dia ingin memaparkan fi ma'radil mufakharah, ketika dia ingin memaparkan kelebihan-kelebihan, ya, kebanggaan-kebanggaan kepada orang lain, barakallahu fikum. Nah, baik. Demikian juga kata beliau, wa kadzalika atakabbur bin nasab, seseorang yang menyombongkan nasabnya. Barakallahu fikum. Nasab yang ningrat, ya. Tayyib. Ana ini keturunan Raja Turki. Ya. Nah, jarang-jarang santri al-bayyinah ada yang keturunan Raja Turki. Ya. Kalau mau lihat nasabnya itu ada di rumah. Mantap. Ya. Raja Turki nyasar Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Yastaqirru man laisa lahu dzalikan nasab, dia meremehkan orang-orang yang tidak memiliki nasab tersebut. Wa in kana arfa'u minhu amalan, walaupun orang itu lebih baik amalnya daripada dia. Masuk dalam bab ini, barakallahu fikum, orang-orang yang menyombongkan dirinya sebagai keturunan nabi, ya, membanggakan dirinya, barakallahu fikum, sebagai habaib. Nah, merendahkan mereka-mereka yang barakallahu fikum tidak masuk dalam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu sesuatu yang wati barakallahu fikum. Nah, itu diceritakan oleh sebagian teman-teman kita. Bahkan mereka-mereka ini barakallahu fikum membanggakan dirinya dibandingkan ya nasab-nasab Arab yang lain. Nah, jadi Alawiyin itu enggak boleh nikah dengan yang di bawahnya. Ya, keturunan Ali barakallahu fikum demikian. Nah, jangankan antum yang orang ajam, yang orang Arab saja barakallahu fikum, waqi sesuatu yang terjadi ma'ruf di kalangan mereka itu direndahkan. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Membanggakan dirinya barakallahu fikum sebagai dzurriyatun nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyombongkan dirinya, merendahkan barakallahu fikum manusia yang lain yang mungkin lebih baik amalnya daripada dia. Nah, ini juga masuk barakallahu fikum, termasuk bentuk kesombongan yang dicela barakallahu fikum. Nah, ayo. Itu tiga kesombongan barakallahu, tiga tingkatan kesombongan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaqulu ar-rajulu lir-rajuli, berkata seseorang kepada orang yang lain, ana akramu minka wa laisa ahadun akram min ahadin illa bittaqwa. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kata beliau, ada seseorang yang mengatakan saya lebih mulia daripada kamu. Padahal kata Ibnu Abbas, tidaklah seseorang itu lebih mulia dibandingkan orang yang lain melainkan karena ketakwaannya. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Barakallahu fikum. Ya. Nah, bukan hanya melihat tampang, bukan hanya melihat nasab, bukan hanya melihat kekayaan, tetapi yang menjadi inti kemuliaan bagi seseorang adalah ketakwaan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Dengan iman dan ilmu. Barakallahu fikum. Seperti Atha ibn Abi Rabah, secara nasab, secara keturunan dia adalah barakallahu fikum orang negro, budak dulunya. Naam. Tetapi dengan ilmu dan dengan takwa barakallahu fikum, raja-raja yang ada pada masa itu barakallahu fikum menghormati ya dan memuliakan beliau karena ketakwaan dan ilmunya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Setelah itu barakallahu fikum beliau menyebutkan beberapa bentuk-bentuk kesombongan yang terjadi barakallahu fikum pada umat manusia barakallahu fikum. Nah. Baik. Selanjutnya barakallahu fikum beliau menyebutkan bentuk nyata dari penampakan sifat kibir pada manusia. Nah. Baik. manusia itu akan menyombongkan dirinya, barakallahu fikum, dengan beberapa hal. Yang pertama adalah al-kibr bil mal. Seseorang yang menyombongkan dirinya dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia punyai, barakallahu fikum. Nah. Iya. Iya. Pamer kepada manusia. Barakallahu fikum. Iya. Aktsaru ma yajri, kata beliau, bainal muluk wat tujar wa nahwihim. Ini biasanya sering terjadi pada para raja, ya, para, barakallahu fikum, tujar, tayyib, pedagang yang berhasil dan yang semisal dengannya. Nah, barakallahu fikum, ya, tayyib, pajang mobil-mobil sport yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia barakallahu fikum pamerkan kepada manusia. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Atau barakallahu fikum dia menghambur-hamburkan, ya, uangnya, barakallahu fikum, untuk menunjukkan kesombongannya. Iya. Atau dalam skala kecil, barakallahu fikum, seseorang membanggakan harta yang dia miliki. Naam, seperti HP. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dari teman-teman yang punya HP, tidak ada yang sebagus punya saya. Nah. Yang lain HP-nya Edpan, ya. Barakallahu fikum, apa lagi? Cross. Naam, barakallahu fikum, ya. Yeah. Dia yang dia miliki Samsung S9. Ya, yeah, barakallahu fikum. Atau Apple 12. Ya. Yeah. Nah, belum keluar dia sudah punya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia menganggap remeh, barakallahu fikum. Iya. Terkadang barakallahu fikum kendaraan. Naam. Iya. Dia membanggakan kendaraannya yang mewah, yang bagus, barakallahu fikum. Iya. Teman-temannya punya, barakallahu fikum, iya, Honda tahun 80, 90. Naam. Dia Ninja 2019. Belum keluar sudah punya dia. Nah, rencananya mau keluar 2019, dia sudah punya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ketika motor temannya lewat, kobok-kobok-kobok-kobok-kobok-kobok-kobok-kobok. Ngakak dia. Nah, iya. Motor apa kobokan? Nah. Baik. Ketawain. Barakallahu fikum. Ketika temannya tadi, barakallahu fikum, parkir, ya, dekat motornya, barakallahu fikum, cemberut dia. Kok parkir di sini sih? Iya, ini merusak pemandangan. Nanti motorku bisa bersin. Iya, motormu itu bikin alergi. Nah, barakallahu fikum. Ya, atau yang semisal dengannya. Itu biasa anak-anak muda zaman sekarang, barakallahu fikum. Ya, bangga-banggaan, barakallahu fikum, harta. Nah, padahal yang kaya bapaknya. Iya, dia cuma minta saja, barakallahu fikum. Nah. Tapi dia membanggakan itu. Kemudian barakallahu fikum, bentuk kesombongan yang lain yang disebutkan oleh beliau adalah at-takabbur bil jamal. Menyombongkan diri dengan ketampanan dan kecantikan. Aktsara ma yajri bainan nisa, seringnya terjadi di antara kaum wanita. Nah, ya, barakallahu fikum. Biasanya yang cantik-cantik itu bikin grup sendiri. Nah, kalau ada akhwat yang buruk rupa, tidak ditemenin. Ya, bikin geng sendiri, akhwat cantik. Barakallahu fikum. Nah, ya, yang temennya tidak cantik tidak ditemani. Kenapa tidak mau berteman sama fulana? Juling. Barakallahu fikum. Iya. Jadi enggak ada teman. Nah, yang merasa cantik-cantik barakallahu fikum ngumpul dalam satu grup. Yang merasa ganteng-ganteng juga demikian. Nah, tidak mau berteman dengan temannya yang memiliki kekurangan fisik barakallahu fikum. Kenapa tidak mau berkawan dengan si fulan dan si alan? Bopengan. Ya, mukanya apa? Penuh dengan jerawat ya, bentol-bentol. Barakallahu fikum. Tidak mau ditemani, menyombongkan kecantikan atau ketampanan barakallahu fikum. Nah, ya, biasanya teman-teman yang memiliki kekurangan dari si fisik tadi barakallahu fikum dijadikan ya bahan guyonan. Dibully, dikerjain barakallahu fikum, terlebih lagi kalau anaknya ya pendiam. Nah, iya, sering dikerjai sama grupnya cowok-cowok tampan dan cewek-cewek cantik tadi barakallahu fikum. Ikhwan-ikhwan yang ganteng-ganteng dan ahwat-ahwat yang merasa cantik-cantik tadi. Sehingga temannya yang memiliki kekurangan fisik barakallahu fikum sering dikerjain. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Itu juga merupakan bentuk barakallahu fikum tayyib kesombongan. Nah, dia tidak mau berteman dengan orang-orang yang memiliki kekurangan dari sisi fisiknya barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum bentuk kesombongan yang berikutnya adalah at-takabbur bil atsba wal ansar. Membanggakan diri dengan banyaknya barakallahu fikum pengikut ya, banyaknya barakallahu fikum mad'u. Nah, banyaknya orang yang mengikuti taklimnya dia barakallahu fikum. Tayyib. Ya, ini biasa terjadi barakallahu fikum di kalangan para raja, penguasa dan juga orang-orang yang barakallahu fikum berilmu. Tayyib yang sudah tenar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia meremehkan barakallahu fikum majelis ya, teman-temannya yang mungkin barakallahu fikum memiliki sedikit ya, pengunjung atau sedikit yang ikut dalam majelisnya barakallahu fikum. Nah, itu terjadi. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Kalau grupnya ya barakallahu fikum kata mereka Luqmaniyun itu sedikit yang ikut taklim. Nah, tapi kalau kita Rojaiyun itu kalau sudah buat taklim ya banyak. Nah, membanggakan itu. Ya, melecehkan barakallahu fikum dakwah saudara-saudaranya barakallahu fikum karena apa? Sedikitnya yang mengikuti ta'lim barakallahu fikum. Nauzubillah min dzalik. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab barakallahu fikum. Di antara bentuk kesombongan yang lain barakallahu fikum adalah ini yang agak barakallahu fikum samar yaitu alla yazuru ahadan takabburon 'alan nas. Allah yazur ahadan takabburon alan nas. Dia enggak mau menziarahi orang lain karena dia merasa lebih tinggi. Harusnya mereka yang datang ke saya. Ya, barakallahu. Saya ini lebih senior. Saya ini lebih tinggi derajatnya daripada dia. Dia enggak mau mengunjungi orang tayyib dia yang menginginkan orang mengunjungi dia. Naam. Apabila itu terjadi karena dia merasa lebih tinggi, maka itu termasuk fenomena kesombongan. Barakallahu fikum. Nah. yaitu yang berikutnya barakallahu fikum ayastankifu min julusi ahadin ila janibihi au masyihi ma'ahu. Nah, dia enggan untuk duduk barakallahu fikum bersama seseorang atau berjalan bersama orang yang lain. Ya, dia tidak mau duduk berdampingan dengan orang lain atau berjalan bersama orang lain. Barakallahu fikum. Iya. Kalau di majelis dia ingin punya majelis sendiri. Iya. Kalau dalam perjalanan dia ingin punya kendaraan sendiri, tidak mau barakallahu fikum berbarengan dengan yang lainnya. Kalau itu terjadi karena barakallahu fikum dia merasa lebih tinggi, ya, lebih baik, sehingga tidak mau berbarengan dengan yang lain, itu juga merupakan bentuk barakallahu fikum kesombongan. Naam. Baik. Di antara yang lain barakallahu fikum disebutkan oleh beliau di sini adalah alla yata'ata biyadihi syughlan fi baitihi. Dia tidak mau barakallahu fikum menyibukkan tangannya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ya. Jadi kalau di rumah itu dia enggak mau bersih-bersih, tidak mau barakallahu fikum sapu-sapu, pokoknya tayyib, ya. Leyeh-leyeh saja barakallahu fikum. Nah. Karena dia memandang barakallahu fikum itu merupakan sebuah kerendahan atau kehinaan, maka ini juga termasuk kesombongan, kata beliau, ya. Orang yang tidak mau barakallahu fikum tayyib menyibukkan dirinya di dalam rumah dengan hal-hal yang bermanfaat barakallahu fikum, itu juga dimasukkan dalam kategori kesombongan. Nah, ketika dia memandang pekerjaan rumah itu akan merendahkan derajat seseorang. Nah, menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah beliau membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah yang bisa dan mampu beliau kerjakan. Barakallahu fikum. Nah. Dan yang terakhir adalah alla yahmila mata'ahu min suqihi ila baitihi. Alla yahmila mata'ahu min suqihi ila baitihi. Dia tidak mau membawa barang belanjaan dari pasar sampai ke rumah. Nah, karena sombong. Gitu ya. Belanja barakallahu fikum tayyib, dia suruh pembantunya atau pelayannya, padahal dia tahu pembantu dan pelayannya ini sudah banyakkan barang. Nah, tumpuk-tumpuk sama dia, dia bawa masukkan sana. Nah, dia tidak mau sedikit pun membawa barang belanjaan barakallahu fikum sampai ke rumahnya. Padahal kata beliau faqad ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa hamalahu. Padahal Nabi ketika belanja maka beliau bawa sendiri, beliau pikul sendiri barakallahu fikum. Itu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sahabat di Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Iya, ketika belanja itu bawa sendiri belanjaannya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.